tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI rahimakumullah, kesempatan kali ini kita mengkaji ulang kajian tafsir Syekh Mutawalli Syu'rawi. Pada saat ini kita masuk pada surah Al-An'am ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hum yanhauna 'anhu wa yan'auna 'anhu wa ayyuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun. Artinya, mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya. Dan mereka hanya membinasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari. Dalam ayat ini memberikan satu pengajaran kepada kita semua, di mana melalui tafsir Syekh Mutawalli Asy'arawi, orang kafir di sini adalah orang yang tidak mau menuruti tuntunan Rasul dan tidak ingin mendapatkan hidayah, serta tetap bersikeras memihak kepada kekufuran dan melarang orang lain untuk beriman. Mereka sudah melakukan kejahatan, dua kali kejahatan, yaitu yang pertama bentuk kufur, yang kedua melarang orang untuk melakukan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir berkeyakinan bahwa siapapun yang mendengarkan Al-Qur'an pasti akan mendapatkan hidayah. Oleh sebab itu mereka saling berpesan agar jangan sampai mendengarkan ayat suci Al-Qur'an. Jika mereka mendengarkan, maka mereka berusaha untuk mengalihkan kepada yang lain atau membuat keributan, sehingga mereka dan orang-orang di sekitarnya tidak dapat mendengarkan Al-Quran dengan yang baik. Ini satu wacana bagi kita semua. Dalam ayat ini mungkin akan diterangkan lebih lanjut kepada Ustaz Fajrul Haq dan Ustaz Ardiansyah dan Ustaz Zainal Arifin. Kami silakan Ustaz. Ya, kalau kembali kepada pembahasan kita tentang esensi daripada Al-Quran, di mana Al-Quran memberikan hidayah, di mana Al-Quran memberikan petunjuk kepada orang-orang yang bukan saja membacanya tetapi juga mendengarnya. Oleh karena itu, kesadaran yang ada pada diri orang-orang kafir Quraisy, khususnya para pemuka kafir Quraisy ketika itu, menyadari betul bahwa apabila Al-Quran ini didengar oleh orang-orang awam dan didengar oleh masyarakat luas, maka ini dapat mempengaruhi mereka, dapat mempengaruhi jiwa mereka sehingga mereka bisa beriman kepada ajaran Muhammad. Nah, ini adalah upaya awal sebenarnya dari bangsa atau bangsawan kafir Quraisy ketika itu yang menentang ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjauhkan umat itu sendiri atau masyarakat dari ajaran Islam. Mengapa ini mereka lakukan? Karena mereka menyadari bahwa Al-Qur'an itu memberikan pengaruh kepada jiwa. Nah, tentu tidak dapat disangkal banyak kisah, baik yang terjadi pada masa lampau ataupun saat sekarang ini, menjelaskan tentang pengaruh Al-Quran itu terhadap orang yang membaca dan mendengarnya. Di dalam sebuah hadis kan ada kisah di mana seorang sahabat di tengah malam, ya, dia membaca Al-Quran di malam yang hening bersama dengan kudanya, dan dia tidurkan anaknya di samping dia sedang duduk itu. Ketika dia membaca Al-Quran di keheningan malam itu, tiba-tiba turunlah bola-bola api yang hampir menyentuh ke tanah. Nah, ketika itu kudanya atau untanya meringkik, kendaraannya itu meringkik, dan dia takut kalau anaknya nanti terpijak oleh binatang itu, maka kemudian dia berhentikan bacaan Al-Qur'annya dan dia angkat anaknya. Ketika dia mau mengambil anaknya dari sisinya, dia lihat ada bola-bola api yang secepat kilat pula naik ke atas langit, ke arah langit. Maka keesokan harinya dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada kejadian seperti ini dan apa sebenarnya bola api yang turun itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lanjutkan bacaanmu terhadap Al-Qur'an, karena sebenarnya yang turun itu adalah para malaikat sakinah, malaikat yang membawa ketenangan. Ini adalah salah satu hadis yang sahih atau riwayat yang sahih menjelaskan tentang bagaimana pengaruh bacaan Al-Qur'an itu kepada diri. Mungkin itu tambahan, Ustaz. Luar biasa sekali. Mungkin Ustaz Fajrul dalam hal ini. Iya. Di sini juga ayat Al-Qur'an yang lagi kita bahas ini, ayat 26 dari surat Al-An'am, yaitu memberitahukan dan memberitakan bagaimana sikap orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, terlebih dari sejarah Rasulullah yang sudah disampaikan Ustaz Ardiansah, bagaimana sikap orang-orang kafir Quraisy, yaitu Abu Jahal ataupun dibahasakan dengan Abu Lahab, yang mana mereka itu sangat melarang orang-orang kelompok mereka supaya tidak mendengarkan ayat Al-Qur'an. Sebetulnya pertanyaannya Ustaz Sepir, kenapa sehingga takut sekali Abu Jahal itu supaya orang itu menjauhi ayat Al-Qur'an itu, mendengarkan saja tidak boleh, tapi menjauhi. Apa yang mereka takutkan sebetulnya, Abu Jahal atau kaum kafir Quraisy ini? Kira-kira apa yang menjadi ketakutan sama mereka? Apakah itu dari segi kekuasaannya, atau dari segi orang yang lain, atau dari segi apa kira-kira? Apa? Dari pengikut Abu Jahal yang tidak menginginkan untuk mendengarkan Al-Qur'an itu sendiri, karena Al-Qur'an adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mereka menghalang-halangi, khususnya menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini yang pertama kita kupas, memang dalam ayat ini juga menyatakan bahwasannya orang-orang yang kafir itu mereka melarang orang lain untuk mengimani daripada isi Al-Qur'an. Mungkin itu Ustaz. Ustaz Zainal, ada tambahan Ustaz? Iya, jadi Abu Jahal, Abu Lahab itu sudah rusak gitu ya kan. Jadi dia ingin bagaimana supaya kerusakan itu terjadi secara massal. Nah, inilah yang disebutkan dalam ayat suci Al-Qur'an, wa ayyuhlikuna illa anfusahum wa ma yasumurun. Dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari. Artinya orang yang tidak mau membaca Al-Qur'an, tidak mau mendengarkan Al-Qur'an, dan tidak mau menghayati Al-Qur'an, serta tidak mau mengamalkan Al-Qur'an, sebenarnya adalah orang-orang yang rusak, orang-orang yang binasa. Binasa jiwanya, binasa raganya, dan tidak akan membahagiakan diri dan masyarakat sekitar. Untuk itu kita menemukan banyak usaha yang dilakukan oleh non-muslim, dan juga terkadang secara tidak sengaja dilakukan oleh umat Islam untuk menghalang-halangi muslim membaca Al-Qur'an. Contoh yang dilakukan oleh non-muslim, maka biasanya pada waktu jam-jam biasanya masyarakat membaca Al-Qur'an, sekarang acara televisi pada jam itu pula lah tayangan-tayangan yang sangat memancing orang untuk menontonnya. Padahal biasanya selepas sholat maghrib, disitulah umat Islam pada zaman dahulu kala membaca Al-Qur'an walaupun dengan lampu teplok. Sekarang alhamdulillah lampu telah menyala bagus, tetapi pada waktu yang demikian pula kita tidak mensyukuri nikmat tadi dan tidak membaca Al-Qur'an. Di sisi lain ada usaha dari sebagian masyarakat muslim menghalang-halangi membaca Al-Qur'an dengan pernyataan, kalau tidak bisa baca Al-Qur'an tidak usahlah membacanya. Apabila tidak pakai tajwid tidak usahlah membaca Al-Qur'an, apalagi membacanya dengan mikrofon sehingga mendengar keluar, dan itu tidak sesuai dengan aturan bacaannya. Atau disebutkan juga, kalau tidak tahu tafsir tidak usahlah menafsirkan. Memang ada usaha yang positif, tapi di sisi lain ada usaha yang negatif dari hal pernyataan-pernyataan tersebut. Dengan kata lain, orang yang dihambat seperti ini akan putus harapannya, sehingga terjadilah kebuntuan dan kevakuman terhadap pemahaman mendalam ataupun dalam membaca Al-Quran itu sendiri. Itulah negatifnya usaha-usaha yang dilakukan dari pihak internal ataupun eksternal terhadap Al-Quran. Kenapa? Karena memang orang yang melakukan ini sudah rusak dan dia menginginkan masyarakat juga rusak. Ya, kalau kita melihat ada usaha-usaha seperti itu kadang-kadang disadari dengan sengaja, tapi kadang-kadang juga tidak disengaja, Ustaz. Yeah. Gitu. Oleh karena itu, saya teringat dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang yang membaca Al-Quran dan dia terpatah-patah dalam membaca Al-Quran itu, artinya tidak mampu membacanya dengan baik dan benar, tetapi dia tetap berupaya, berusaha, maka falahu ajrun, kata Rasulullah. Mm-hmm. Tetap saja dia mendapatkan pahala dari usaha dia itu tadi. Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga sangat menghargai usaha yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Iya. Ya, artinya usaha yang tidak pernah berhenti untuk tetap belajar. Jadi kalau dia tidak pernah belajar, kapan dia akan mencapai kepada pengetahuan yang baik, yaitu dalam membaca Al-Quran misalnya. Nah, kalau membacanya saja tidak pernah, bagaimana untuk kepada tingkat yang lebih daripada itu tentu. Iya, suatu hal yang menarik juga, sekarang kalau kita lihat fenomena terakhir ini, malah kita lihat yang lebih dahulu masuk surga itu adalah tape recorder gitu ya. Karena di masjid-masjid itu yang baca Quran itu tape recorder gitu kan. Dan sekarang masyarakat sudah tidak mau membawa Al-Quran lagi. Kenapa? Karena di dalam HP itu sudah ada Al-Quran. Tetap saja lain. Tape yang membaca Al-Quran, HP yang membaca Al-Quran, itu tidak sama dengan kita yang membaca Al-Quran. HP kita bilang, udahlah, ngapain lagi kita bawa Al-Quran kecil, kan sudah ada HP. Beda, Quran kecil tidak bisa masuk kamar mandi, HP boleh bawa masuk kamar mandi. Ada keistimewaan ketika kita membawa Al-Quran itu dan membiasakan diri dekat dengan Al-Quran, walaupun sekedar memegangnya saja. Memegang Al-Quran dan melihatnya saja itu merupakan suatu penyejuk bagi jiwa, apalagi dibaca, direnungi, dan diamalkan, tentu merupakan suatu hal yang luar biasa. Nah, karena tentu Al-Quran yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sifatnya adalah wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa'un wa rahmatun lil mu'minin, syifa, obat, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman tentunya. Nah, keimanan inilah yang seharusnya sebenarnya ada di dalam diri orang-orang yang membaca Al-Quran. Artinya, kalau dia sudah sampai kepada taraf membaca Al-Quran dengan baik dan benar, maka hendaklah kemudian ia memahami isinya dan mengimaninya. Bentuk daripada pengimanan itu adalah pengamalan terhadap apa yang terkandung di dalam ayat-ayat suci Al-Quran itu. Jadi sebenarnya lah upaya-upaya yang dilakukan oleh setiap orang dalam menggalakkan Al-Quran ini haruslah mendapatkan dukungan dari masyarakat Islam secara wajar, begitu. Artinya jangan pula dihalang-halangi. Ini kadang-kadang ada kelompok-kelompok tertentu yang tidak mendukung MTQ misalnya. Karena MTQ ini bid'ah misalnya. Ini adalah sesuatu hal yang perlu didiskusikan, jangan dikembangkan di tengah masyarakat awam. Karena masyarakat awam akan mengambil kesimpulan yang sederhana. Ya, kalau memang Anda menganggap ini bid'ah, maka berikanlah ya solusi atau tunjukkanlah landasan-landasannya sehingga masyarakat memang bisa memahaminya dengan baik dan benar. Jangan melontarkan pernyataan-pernyataan yang itu membingungkan masyarakat itu sendiri. Benar sekali apa yang disampaikan Ustadz Zainal dengan Ustadz Ardiansah. Di sini Ustadz Fajrul ada satu permasalahan, Ustadz. Kan begitu. Katanya kalau kita bagi-bagi Yasin, Ustadz, bagi-bagi Yasin, Ustadz, dia nggak baca Al-Quran, cukup belikan Al-Quran, orang yang bacakan sama dia, sampai nggak nih, Ustadz, pahalanya itu, Ustadz? Atau apakah sama dia sama baca Al-Quran, Ustadz? Kalau itu yang kita tanyakan, pahalanya sampai atau tidak, sampai diri kita sendiri pun tak tahu kita sampai pahala atau tidak, karena itu Allah yang tahu, hanya Allah yang tahu. Kalau kita tahu, mungkin itu menyebabkan jadi diri kita itu sombong ataupun ria, karena sudah berprasangka bahwasannya bacaan saya itu sudah sampai, sudah apa, kan begitu. Ini orang adapun, berkeyakinan gini, Stan. Berkeyakinan dia sebelum meninggal, aku gak pandai baca Al-Quran, udah karena tua, renta badan, karena dulu memang gak mau baca Al-Quran, kalau tidak saya ajalah yang baca Al-Quran, kan begitu. Saya membelikan Al-Quran, Itu apa? Sama tadi kedudukannya itu. Orang membalikan Al-Quran, tak membaca dia, tapi tak mau sholat juga. Sama lah seperti yang dijelaskan Ustaz Zainal Arifin tadi, yaitu tape recorder yang masuk ke surga gitu. Oh begitu ya. Gitu. Jadi, orang yang menerimanya itu adalah orang yang mengamalkannya. Orang yang mengamal itulah yang diberikan ganjaran sama Allah. Kan begitu. Sesuai dengan amalannya. Kalau dia membaca Al-Quran ya diberikan ganjaran. Kalau dia berinfak untuk Al-Quran ya infaknya itu dapat, tapi bacaannya tentu tidak. Tidak. Kan gitu. Oke. Para pendengar RRI rahimakumullah di mana saja berada, alhamdulillah kajian kita ini sangat menarik sekali. Kan tetapi waktu jualah yang memisahkan kita. Apa yang telah dipaparkan moga bermanfaat bagi kami pribadi. Saya Muhammad Syafiar, Ustaz Zainal, Ustaz Ardian, saya dan Ustaz Fajrul. Kami semua mengucapkan syukron jazilan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.